طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإثبات صفة الصبر لله تعالى. طيب penetapan sifat sabar bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat sabar. Barakallahu fikum. Kita di kitab ini memang banyak membahas tentang masalah sifat yang dengannya kita mengenali Rabb yang kita sembah. Tapi oleh karena itu mempelajari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk barakallahu fikum ilmu yang paling agung, karena kita mempelajari zat yang paling agung yakni Allah tabaraka wa taala. Allah sangat sangat banyak memperkenalkan dirinya dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperkenalkan oleh Rasulullah tentang Allah, nama dan sifat-sifatnya. Sehingga begitu semakin kita kenal Allah yang kita sembah, maka semakin kita cinta dan semakin kita mengagungkan Allah tabaraka wa taala. Dan dua ini memang ruhnya ibadah kita, al-hubbu wa ta'zim, cinta dan pengagungan. Barakallahu fikum, menjadikan ibadah-ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Isbatu sifatis sabri lillahi ta'ala, penetapan sifat sabar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Nabi Musa al-Ashari radhiyallahu anhu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ahadun asbara ala adha yasma'uhu min Allah yad'una lahul walad thumma yu'abihim wa yarzuquhum. Rawahul Bukhari. Tidak ada satupun yang lebih sabar ketika mendengar ada cacian atau kata-kata yang menyakitkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang paling penyabar. Ketika seandainya semua mendengar ucapan-ucapan buruk, ucapan jelek, barakallahu fikum. Kalau manusia ada yang sabar, ada yang tidak sabar. Barakallahu fikum. Tapi dari semua yang mendengarkan ucapan-ucapan jelek yang dituduhkan kepadanya, yang paling sabarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang paling sabar dalam mendengarkan kata-kata jelek, ucapan-ucapan buruk yang dituduhkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana bisa? Yad'una lahul walad. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ini contoh orang-orang Nasrani mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Orang Yahudi juga mengatakan Allah memiliki anak. Orang-orang musyrikin juga mengatakan Allah memiliki anak, yakni malaikat. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih saja barakallahu bikum memberi mereka tubuh yang sehat, memberikan makan, minum, memberi rezeki kepada mereka. Masih saja Allah Subhanahu wa taala telah tetap mencurahkan nikmat-nikmat-Nya kepada mereka. Padahal ucapan-ucapan keji muncul dan keluar dari mulut-mulut kotor mereka. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Allah itu kikir, kita itu yang paling kaya, kita yang paling dermawan. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu, artinya kikir. Ini ucapan-ucapan siapa? Ucapan-ucapannya orang kufar, orang-orang Yahudi. tuduhan dan tudingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberi rezeki mereka, menjadikan barakallahu fikum badan-badan mereka sehat. Yu'afihim. Dari kesehatan, afia, keselamatan, masih saja mereka hidup dalam keadaan tenang. Dari padahal mereka berbuat jahat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW, tidak ada satupun yang lebih sabar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita tengok keterangan dari ulama kita tentang hadis ini. Hadzal haditsu fihi annallaha yasbiru ala adaa'i ibadihi. Dalam hadis ini ada keterangan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sabar mendengar ucapan-ucapan buruk keji yang diucapkan oleh hamba-hambanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Was-sabru ma'nahu al-habsu. Sabar itu secara bahasa taib al-habsu, menahan diri. Barakallahu fikum. Fallahu jalla wa ala yasbiru ala adaa'i ibadihi. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat bersabar atas kekejian yang dilakukan oleh hamba-hambanya terhadapnya. Fala yu'ajiluhum bil 'uqubah. Allah Subhanahu wa taala tidak segera menghukum mereka, mengadab mereka karena perbuatan dan pelanggaran mereka ini, kekejian mereka lakukan. Taib. Wa inna ma yu'akhiruhum. Allah masih menangguhkan mereka. Semoga dan semoga mereka sadar, semoga mereka kembali, semoga mereka taubat. Semoga dan semoga. Baik. Semoga mereka taubat. Wa ta'khiruhum innama huwa min babil ihsani ilaihim. Coba. Ketika mereka berbuat keji, berbuat jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan tudingan yang mereka tuduhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan cuma orang-orang yang mereka menganggap diri sebagai Yahudi atau Nasrani dan yang lainnya, bahkan orang yang mengaku diri sebagai seorang muslim, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir atasnya, menguji dan mencobanya dengan berbagai macam musibah, oh sudah, dia memaki-maki Allah Subhanahu wa taala. Dia menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Dia menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak sayang kepadanya. Dia menuduh Allah Subhanahu wa taala menyempitkan kehidupannya. Dia menuduh, pokoknya berbagai macam tuduhan, tudingan yang mereka tuduhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, buruk sangka. Allah masih tetap memberikan mereka rezeki, membiarkan mereka hidup, menyehatkan badan mereka, menangguhkan mereka, tidak diadab pada saat itu juga. Allah menangguhkan. Wa ta'khiruhum innama huwa min babil ihsan ilaihim. Ketika Allah menangguhkan azabnya kepada mereka, semoga mereka bisa tobat kembali ke jalan Allah SWT. Ini termasuk ihsan, perbuatan baik Allah kepada mereka. Wa ta'ihimul fursata wal mara'al muraja'ah. Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali muraja'ah, mengintrospeksi diri. Betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada saya. Dari hitung ini terlalu banyak. Barakallahu fikum. Dan berapa yang saya lakukan dari kebaikan, belum ada apa-apanya. Sementara kejahatan dan kejelekan saya lebih banyak dan lebih banyak. Dan hanya muraja'ah, mengoreksi kembali apa yang telah dia lakukan. Fala yu'ajiluhum bil 'uqubah. Allah tidak menyegerakan untuk mereka diadab. Fa hadzal haditsu fihi wasfullah bis-sabr. Maka hadis ini ada penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sabar. Tentunya kembali ke kaidah yang kita sebutkan senantiasa. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Sabar yang yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Kesabaran yang merupakan sifat yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga ada yang sabar, tapi sesuai dengan keadaan dia sebagai manusia. Barakallahu fikum. Makhluk-makhluk yang lain juga ada sifat sabarnya, tapi sesuai dengan keadaannya masing-masing. Baik. Dan setiap sifat ketika disandarkan kepada sesuatu, itulah sabar yang khusus untuk dia. Misalnya, barakallahu fikum. Sama seperti yang lainnya dari sifat-sifat. Ketika kita sebutkan sabar, kita tahu artinya. Tapi ketika kita sandarkan kepada sesuatu, maka akan berbeda. Barakallahu fikum. Contoh, wajah. Wajah, ketika kita mengatakan wajah, semua kita tahu artinya wajah. Barakallahu fikum. Tapi ketika disandarkan kepada sesuatu, maka akan berbeda. Paham? Barakallahu fikum. Wajah manusia, wajah nyamuk, wajah gajah, barakallahu fikum, wajah burung, kan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Hagat. Tapi secara umum, barakallahu fikum, kita tahu artinya wajah. Baik. Kita kembali, barakallahu fikum. Ini pembahasan yang sangat penting. Baik. Di hadis ini ada penetapan sifat sabar bagi Allah Subhanahu wa taala, wa annahu yasbir wa min asma'ihi subhanahu as-sabur. Dan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala as-sabur, yang maha penyabar. Barakallahu fikum. Coba tengok dari 99 nama ini yang ma'ruf, yang biasa kita, walaupun di antara nama-nama itu masih ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. As-sabur, al-ghafur, ar-rahman, ar-rahim, al-aziz, al-ghaffar. Baik. Yang terkadang pelajaran tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini jarang didapati. Barakallahu fikum. Atau sekedar kulit-kulitnya saja kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang agung. Apa saja nama dan sifatnya? Ya tidak ada yang kenal, tidak ada yang tahu. Barakallahu fikum. Baik. Jarang dipelajari. Apa makna al-aziz? Ada apa makna al-ghafur? Ada apa makna al-rahman? As-sabur? Al-mannan? Dan seterusnya. Barakallahu fikum. Itu yang perlu kita pelajari, sehingga semakin kita cinta dan mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Was-sabur ma'nahu syadidus sabr. Sabur artinya sangat kuat sifat sabarnya. Maka kita artikan maha penyabar. Alladzi la yu'ajilun nasa bil uqubah. Sabar yang tidak menyegerakan hukuman kepada manusia. Wa imma yadullu ala sabri subhanahu annallaha sayasubbunahu wa yusyrikuna bihi wa ya'sunahu. Dan yang menunjukkan betapa sabarnya Allah Subhanahu wa taala atas tindak tanduk manusia ini, hamba-hambanya ini, ya sumbunahu, mereka mencela, memaki Allah Subhanahu wa taala. Wa yusyrikunahu, mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'sunahu, mereka berbuat maksiat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'adzalik. Yugadzihim bin ni'ami wa yu'tihimul afiyata wa yuhsinu ilaihim rahmatan bihim la'allahum yatubuna ilaihi subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan Allah masih tetap yugadzihim bin ni'am, Allah subhanahu wa ta'ala yugadzihim, yani mencekoki mereka dengan nikmat dari gida, dipenuhi makanan, dipenuhi dengan nikmat. Wa yu'tihimul afiyah, Allah memberikan kesehatan pada jasad mereka. Allah berlaku kepada mereka, Allah merahmati mereka. Taib la'allahum yatubuna ilaihi, semoga mereka bisa kembali ke jalannya. Itu dikatakan sabur. Wa bil hadithi anna Allah yata'alla bi af'ali ibadihi. Dan dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala yata'alla tersakiti dengan perbuatan hamba-hambanya. Qala ta'ala innal ladzina yu'dunallaha wa rasulahu Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, Allah melaknati mereka di dunia dan di hari akhirat. Idza, perbuatan keji yang menyakiti, yang mengganggu. Barakallahu fikum. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, yudini ibnu Adam, anak cucu Adam menyakiti aku. Jadi bagaimana? Yasubud dahra, mereka mencela waktu. Wa ana dahru, padahal akulah yang menciptakan waktu. Biyadil amru, biyadil amru uqallibul laila wan nahar, di tanganku lah semua urusan, akulah yang membolak-balikkan, mempergantikan siang dan malam. Maka tidak boleh kita mencela waktu. Barakallahu fikum. Karena sama seperti mencela yang menciptakannya dan yang mengaturnya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu para ulama mengingatkan kita, ada ucapan tip apa istilahnya, ini kehendak alam, ini apa istilahnya, ada yang serupa dengan ini, apalagi tip alam murka, terus apa lagi, ini sifat-sifat tip wallahu alam. Pokoknya ada sesuatu yang disandarkan kepada alam, seakan-akan alam semesta ini memiliki kehendak, memiliki keinginan, padahal tidak. Semuanya atas kehendak dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mereka terkadang menyandarkan kepada alam, alam kejam, alam bersahabat, alam ini, alam itu. Barakallahu fikum. Baik. Padahal semua adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki. Mau makmur, mau sentosa, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mau datang malapetaka, bencana, musibah, itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehendak alam. Barakallahu fikum. Semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang sebenarnya harus ditanamkan. Barakallahu fikum. Sehingga jalan salah kaprah. Sehingga ketika hasil panenan bagus, ini melimpah, masyarakat makmur, syukurnya bukan kepada Allah, tapi syukurnya kepada alam semesta ini. Muncullah istilah sedekah bumi. Barakallahu fikum. Sedekah bumi dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Biyadiyal amru uqallibul laila wan nahar, di tanganku lah segala urusan, akulah yang mempergantikan siang dan malam. Wallahu yata'adza bi af'ali ibadihi lakinnahu la yatadarrar, Allah tersakiti dengan perbuatan hamba-hambanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah termudharati. Fala tadurruhul ma'asi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak termudharati dengan maksiat hamba-hambanya. Qala Allah Ta'ala innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa syaqqur rasula bima tabayyanahu la yadurrullaha syai'a. Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala, wa syaqqur rasula, mereka menyimpang dari rasul, menentang rasul, mim ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah datang dan jelasnya kepada mereka petunjuk itu, la yadurrullaha syai'a, sama sekali mereka tidak mampu memudarati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fallahu la yadurruhu ahadun. maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada seorang pun yang bisa memudaratinya. Wala tadurrul ma'asi. Tidak ada yang membahayakannya dari perbuatan maksiat, wa inna ma tadurru man fa'alaha. Yang mendapatkan bahaya adalah orang yang melakukan maksiat itu sendiri. Kama anna ta'at la tanfa'uhu subhanah. Sebagaimana kemanfaatan, sebagaimana ketaatan juga tidak akan memanfaatkan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Ini yang dikatakan al-ghinal mutlak. Kekayaan mutlak. Barakallahu fikum. Maksiat yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, siapapun dari manusia pertama dan jin pertama sampai manusia terakhir, jin terakhir, semuanya adalah orang kufar dan jin kufar. Sekali berfir'aun misalnya, sama sekali tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkurangi kekayaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum." Seadanya manusia jin pertama sampai jin manusia terakhir, semuanya adalah orang yang paling bertakwa sekali beriman dan takwanya para anbiya war rusul. Semuanya tidak ada yang berdosa. Sama sekali tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lah terus yang dilakukan dari maksiat, maka yang dilakukan dari maksiat itu kejelekannya akan kembali ke orang yang melakukannya. Dan kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hamba ini kembali kepada dia sendiri kebaikan tersebut. Barakallahu fikum. Bukan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keuntungan daripadanya. Allah Maha Kaya. Barakallahu fikum. Seandainya semuanya manusia dan jin ini kafir, sama sekali tidak mengurangi kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dan seandainya manusia dan jin semuanya tanpa kecuali, semuanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang paling puncak, sama sekali tidak menambah keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Terus yang dilakukan oleh hamba-hamba ini adalah perbuatan kalian sendiri. Aku hanya menghitung dan mengumpul-ngumpulkannya untuk kalian. Faman wajada khairan, barang siapa yang mendapati kebaikan dari hasil usahanya, falyahmadillah, silahkan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Waman wajada ghaira dzalika, dan barang siapa yang mendapati selain kebaikan dari hasil usahanya di dunia, fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Karena itulah usaha dia. Barakallahu fikum. Jadi jangan Anda merasa bahwa Anda menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang justru bertambah kemuliaannya adalah Anda sendiri. Ketika Anda menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu berlaku maksiat, justru kehinaan akan bertambah untuk dirinya sendiri. Taib. Kama anna ta'at la tanfa'uhu subhanah. Sebagaimana ketaatan manusia sama sekali tidak memberikan kemanfaatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa innama tanfa'u sahibaha. Kemanfaatan itu kembali kepada orang yang melakukan ketaatan. Fala tadurruhu ma'siyatul 'asin wala tanfa'uhu ta'atut ta'iin. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak termudharati dengan maksiatnya orang-orang yang berlaku maksiat, dan tidak termanfaatkan dengan ketaatannya orang-orang yang taat. Lianahu subhanahu ganiyun an ibadihi. Karena Allah Subhanahu telah maha kaya dari hamba-hambanya. Tidak ada hambanya pun tidak ada jadi masalah. Baik. Qala Allah Ta'ala, "In takfuru antum wa man fil ardhi jami'an fa innallaha la ganiyun hamid." Diterangkan dan dijelaskan di sini. "In takfuru antum wa man fil ardhi jami'an." Seandainya kalian kafir dan semua siapapun yang ada di atas muka ini, semuanya kafir. Tidak ada yang mau taat. Fa innallaha la ghaniyun hamid. Sungguh Allah SWT maha kaya lagi maha terpuji. Tetap Allah dengan kekayaannya dan kesempurnaannya. Barakallahu fikum. Tidak terkurangi sedikit pun dengan kekafiran orang-orang yang berlaku kafir. Baik. Wa bil haditsil qudsi, dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni. Baik. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidaklah melakukan perbuatan memudarati aku sampai kemudaratan itu kepada aku. Tidak akan sampai. Apapun yang akan kalian lakukan untuk memudarati aku, tidak akan pernah bisa sampai. Walantablugu nafi fatamfa'uni. Demikian juga ketika kalian mencoba untuk memberikan kemanfaatan kepada aku, tidak akan pernah bisa kalian memberikan kemanfaatan untuk aku. Sehebat apapun ibadah yang kalian lakukan. Barakallahu fikum. Tidak memberi manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala ketaatan manusia ini, dan juga tidak bermudarati Allah dengan kemaksiatan manusia ini. Ya ibadi law anna walakum akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hamba-hambaku semuanya, seandainya manusia pertama kalian sampai manusia terakhir, jin juga demikian. Taib. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Semuanya berada di atas derajat orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kaliber para anbiya war rusul, ma zada dzalika fi mulki syai'a, sama sekali tidak menambah kekuasaanku. Walau ada awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya orang pertama kalian dah sampai orang terakhir kalian, jin dan manusianya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya fajir, semuanya kafir sekaliber Firaun mungkin. Barakallahu fikum, semuanya. Mana kasadalika min mulki syai', sama sekali tidak mengurangi kerajaan dan kekuasaanku. Nah, terus apa yang kita lakukan untuk kita sendiri? Fabil hadithi annallaha yata'adza bi'afali ibadihi minal kufri wal ma'asi wa fihi annahu subhanahu wa ta'ala yasbiru alaihi. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala terganggu dengan perbuatan hamba-hambanya daripada kekufuran wal ma'asi. Wa fi annahu yasbir alaihim, di hadis ini pula ada sifat sabar bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yumhiluhum, membiarkan, memberi tangguh mereka. Wa yuamiluhum bil ihsan, justru Allah membalas mereka dengan perbuatan baik. Ma annahum yuamilunahu bil isah, padahal mereka bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan muamalah yang sangat buruk. Mereka memperlakukan Allah dengan perlakuan yang sangat buruk. Wa fil hadithi ya ibn Adam khairi yanzilu ilaika. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibn Adam, wahai anak cucu Adam, khairi yanzilu ilaika. Kebaikanku senantiasa aku turunkan untuk engkau. Wa syarruka yas'adu ilayya. Sementara kejelekanmu senantiasa terlaporkan ke atas. Si fulan berzina, si fulan berlaku syirik, si fulan mencuri, si fulan hakada. Wa ta'ajjabu ilaika bin ni'am. Wa tahabbabu ilaika binam wa tatabaghadu ilayya bil ma'asi. Aku berusaha atahabbabu, mendekati kalian, mengusahakan, barakallahu fikum, mencintai kalian dengan memberikan nikmat, sementara kalian berusaha untuk membenci aku dengan melakukan kemaksiatan. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam yad'una lahul walad, mereka mengatakan Allah memiliki anak. Hadza min ashaddil kufr, tuduhan-tudingan orang-orang kepada Allah bahwa Allah memiliki anak, ini termasuk apa? Kekufuran yang paling tinggi. Baik. Masya Allah. Allah SWT mengatakan lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak sama dengan satu apapun. Kemudian datang orang belakang mengatakan Allah memiliki anak. La haula quwata illa billah. Huwa subhanahu munazzahun 'anil walad. Dia Allah Subhanahu wa taala maha suci dari memiliki wa'an, dari memiliki anak, li'annal walada juz'un min abihi, karena anak itu adalah bagian dari ayahnya. Qala Allah taala waja'alu lahu min 'ibadihi juz'a. Allah mengatakan mereka orang-orang musyrik ini menjadikan bagian dari Allah Subhanahu wa taala, yakni anak maksudnya. Yakni nasabu lahu walada. Mereka mengatakan Allah memiliki anak. Wal waladu yushbihu abahu, sementara anak itu menyerupai ayahnya. Li'annahu juz'un minhu, karena bagian dari ayahnya. Wallahu jalla wa ala la yushbihuhu la shabiha lahu, sementara Allah tidak ada yang serupa dengannya. Baik. Walau kana lahu waladun la sara syarikan lahu fil mulk, Seandainya Allah memiliki anak, maka Allah anak. Seandainya Allah memiliki anak, maka anak itu menyekutui ayahnya dalam kepemilikan, dalam kekuasaan. Oh subhanahu munazzahun kadzalika anis syariki wasyirk. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala juga suci dari persekutuan dan kesyirikan. Tuduhan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak, perbuatan yang sangat keji. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. Masya Allah. Hampir saja langit terbelah, gunung berhamburan, barakallahu fiik, bumi pecah gara-gara ucapan satu ini. Apa itu? Allah memiliki anak. Ini bukan enteng, bukan remeh ucapan ini, barakallahu fiikum. Yang biasa orang-orang kafir tuduhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba baca di akhir surah Maryam. Mengerikan ini ucapan ini, tuduhan ini. Barakallahu fikum. Yang dituduhkan tentunya dengan penuh keyakinan. Masya Allah. Wal walidu yahtaju ilal walad wa huwa subhanahu laysa bihajatin ila syai'. Seorang ayah butuh anak, barakallahu fikum. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan sesuatu, barakallahu fikum. Falahu subhanahu mulkus samawati wal ard. Karena semua milik Allah subhanahu wa ta'ala, semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Falaysa bihajatin lil walad. Allah tidak butuh anak. Taib. Min ajli an yu'inahu aw yanfa'uhu. Allah tidak butuh anak untuk membantunya, untuk menolongnya, barakallahu fikum. La. Itu pada makhluk. Lakin ma hada yansibul musyrik yunsibul musyrikun ya hagra. Taib. Yunsibul musyrikun lahul walad. Orang-orang musyrik menasabkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taib, Allah memiliki anak. Fayu'dunahu bidalik. Maka mereka menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan mereka ini, ucapan ini. Wa fi hadha bayanu fadlihi subhanahu bil ihsan ilaihim. Dan di hadis ini ada keterangan tentang betapa, barakallahu fikum, luasnya ihsan Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka dalam keadaan mereka berlaku jelek, berlaku buruk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bi khilafi taba'i bashar. Fala yusafu bil ihsani ilal musii mithlihi subhanahu wa ta'ala. Berbeda tentunya dengan tabiat manusia. Tabiat manusia. Fala yusafu bil ihsani ilal musii. Tidak bisa disifati dengan perbuatan ihsan kepada orang yang berlaku buruk terhadapnya seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Rata-rata orang, barakallahu fikum, ya dendam ketika diperbuati jelek, diperbuati buruk, diperlakukan keji, maka dia dendam, dia sakit hati. Kalau dia bisa membalas, dia membalas. Kalau tidak, ya dia barakallahu fikum, ya menahan rasa benci terhadap orang yang melakukan kezaliman pada dirinya. Wallahul musta'an. Tapi maka Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat agung ini, sifat penyabar, barakallahu fikum. Walaupun bagaimana hamba-hambanya perlakuan kejinya, tetap Allah subhanahu wa ta'ala memberi rezeki kepada mereka, menangguhkan adab untuk diturunkan kepada mereka. Semoga dalam penangguhan itu mereka tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan ihsan, barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu sampai sini, barakallahu fikum. Allahumma subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.